Apakah yang dia makan halal atau haram? Yang penting buat dia, keluargaku bisa makan. Yang penting buat dia, aku bisa punya rumah. Yang penting buat dia, aku bisa bersenang-senang. Padahal daging yang tumbuh dari haram, maka neraka adalah tempat yang paling pantas buat dia. Maka kita memohon kepada Allah, suruh istri kita juga berdoa, suruh anak-anak kita juga berdoa. Bapaknya mau cari rizki, mintakan kepada Allah supaya yang dibawa pulang adalah yang halal. Jauhkan kita dari falsafat orang-orang yang tidak benar, yang mengatakan yang haram saja susah, apalagi yang halal. Dari dulu, dari sejak zamannya Rasulullah SAW, yang haram itu susah dan yang halal itu mudah. Tapi manusia terkadang mengambil jalan pintas untuk mencari yang haram. Tanyakan kepada perampok-perampok yang dia merampok miliaran rupiah, seminggu habis duitnya. Seminggu habis. Tanyakan dibawa kemana duitnya? Nggak taib, nggak baik. Mengumpulkan harta yang banyak tapi Allah tidak memberikan berkah kepadanya, yang hanya akan mewariskan penyakit kepada tubuhnya dan tubuh keluarganya. Maka mintalah rizqan thayyiban. Karena kita memang hidup di dunia ini, kita butuh ongkos. Jangan cuma duduk di masjid, beribadah, berpikir hujan akan turun dengan emas-emas yang turun darinya. Enggak ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam bekerja. Beliau sallallahu alaihi wasallam berusaha, tapi beliau juga berdoa memohon kepada Allah rizqan thayyiban. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala. Dan amalan yang diterima. Kita ini hari ini mau belajar tentang noda hitam penghapus amalan. Karena memang ada orang yang beramal gak diterima. Dari pagi sampai sore kerjanya berzikir, kerjanya sholat, baca Al-Quran, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Al-Ghashiyah yang disunahkan dibaca setiap Jumat. Ya, di situ kita juga berusaha, tolong nih kita semua nih umat Islam khususnya yang hadir di masjid ini, difahami itu apa artinya subbihisma rabbikal a'la sampai akhir dan hal ataka hadithul ghashiyah. Tiap Jumat kita dengar itu. Tapi terkadang tidak ada bekas di diri kita. Lewat aja. Bahkan kalau imamnya baca hal ataka hadithul ghashiyah, aduh kepanjangan nih bacaannya. Coba qul huwallahu ahad, masyaallah. Ana suka sama imam yang satu ini. Subhanallah jemaah. Karena kita tidak menghayati itu apa yang dibaca oleh imam itu. Allah jalla jalaluhu berfirman, anak lihat ini lampunya terang sedikit. Memang kayak gitu modelnya. Kenapa? Masya Allah. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhu yawma idhin khashi'ah, ramilatun nasibah. Apakah sudah datang kepadamu tentang al-ghashiyah, tentang kiamat itu? Ketika wajah-wajah manusia pada hari itu, mereka dalam ketundukan yang penuh kehinaan. Amilatun nasibah. Amilah. Mereka beramal, mereka berbuat, mereka beribadah. Nasibah, capek. Bukan main-main amalan mereka, enggak. Mereka capek. Tapi kemana amalan mereka mengantarkan? Tasla narun hamia. Amalan yang mereka lakukan yang membuat mereka lelah, mengantarkan mereka untuk masuk ke neraka yang panas membara. Subhanallah jemaah. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Kira-kira nih amalan kita diterima enggak? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis riwayat Tabrani,